Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة والأخوات كوم مسلمين dan مسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, dan juga ada nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama. Dan di kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan saya tentang sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Majtama'a qaumun," tidaklah ada suatu kaum berkumpul, "fi baitin min buyutillahi ta'ala," di salah satu rumah Allah, yakni di masjid. Tidaklah ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, ya, di salah satu masjid daripada masjid-masjid kaum muslimin, "yatluna kitab Allah," mereka di situ membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, "wa yatadarasunahu bainahum," mereka saling mempelajari Al-Quran, maka "illa nazalat alaihimus sakinah," kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, "wa ghasyiyatuhumur rahmah," dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, "wa haffathumul malaika," dan para malaikat menaungi dengan sayap-sayap mereka majlis tersebut, "wa dzakarahumullahu fi man indah," Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan bangganya akan menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majlis tersebut di depan para malaikat yang ada bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullah, hadis yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu, yakni menuntut ilmu Al-Quran, menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu agama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hadis ini terdapat keutamaan berkumpul di salah satu rumah Allah, yakni di masjid. Di sini catatannya, catatan yang penting diperhatikan dari hadis ini, yakni mereka berkumpul di masjid. Karena masjid adalah salah satu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan barakah. Bahkan Allah menisbatkan masjid itu sebagai baitun min buyutillah. Allah menisbatkan bahwa masjid ini adalah baitun min buyutillah, rumah daripada rumah-rumah Allah. Ini begitu mulianya masjid, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan bahwa ini rumahnya, rumah Allah. Maka seakan-akan kita ini ketika di masjid bertamu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini majlis ilmu tentu saja diadakan di masjid. Majlis ilmu yang disebutkan dalam hadis ini mempunyai banyak pahala-pahala dan keutamaan-keutamaan adalah majlis yang dilakukan di masjid. Jadi ingatkannya kita tentang masjid dalam hadis ini, karena sekarang ini mulai banyak orang mengandalkan mempelajari ilmu ini dengan cara dia di rumah saja. Disebutkannya masjid di hadis ini seakan-akan isyarat bahwa masjid akan tetap selamanya digunakan sebagai markas, pusat kita mengambil ilmu. Walaupun ada pada zaman kita wasilah-wasilah lain dalam menuntut ilmu, kita bisa di rumah lalu melihat tayangan-tayangan melalui media-media yang kita punya di rumah, itu juga bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ilmu. Tapi barakah yang disebutkan dalam hadis ini, kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini tidak didapatkan kecuali di masjid. Ini hal yang penting yang perlu diingatkan. Walaupun sekarang ada media-media yang dengannya kita bisa menjadikannya sebagai wasilah untuk mencari ilmu, tapi jangan lupa dengan masjid. Keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini akan didapatkan kalau kita berkumpulnya di masjid. Kita dengarkan sekali lagi bagaimana terjemahan hadis ini. Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah. Lihat di sini disebutkan tempatnya di masjid. Apa yang mereka kerjakan di sana? Yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Quran, membaca kitabullah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Quran. Baru mereka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan setelahnya. Yang pertama, illa nazalat alaihi musakina, tidaklah mereka berkumpul di salah satu rumah Allah kecuali untuk mempelajari ilmu ini, maka akan turun yang pertama as-sakina, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaika, para malaikat turun dan menaungi sayap-sayap mereka. di majelis tersebut. Sekali lagi, ini khusus di masjid. Tidak didapatkan barakah. Barakah ini tidak didapatkan di tempat lain kecuali di masjid. Maka orang yang belajar agama misalnya di rumahnya secara online, kita katakan dia dapat pahala secara umum. Kita katakan dia dapat pahala secara umum. Tapi barakah yang disebutkan dalam hadis ini, di antaranya diliputi rahmat oleh Allah, dinaungi oleh para malaikat. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama mereka yang hadir di majlis tersebut di hadapan para malaikatnya dengan bangganya. Keutamaan-keutamaan ini tidak didapatkan sekali lagi kecuali jika kita mempelajari Al-Quran ini di masjid. Maka mari sama-sama kita gunakan masjid yang sudah kita bangun dengan megah ini. Kita makmurkan dengan sholat lima waktu, kita makmurkan dengan majlis-majlis ilmu, sehingga insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan barakah kepada kita semua. Dan materi kita di kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan barakah. Terkait dengan barakah. Ini babnya insyaAllah kita hari ini akan membahas bab yang ke-9 tentang tabarruk. Tabarruk yakni mencari berkah, atau dengan bahasa Jawa ngalap berkah. Mencari barakah dalam bahasa Arab tabarruk, namanya tabarruk. Dari kata kerja tabarraka ya tabarraku, tabarrukan. Di sini babnya berjudul man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Tentang orang yang mencari barakah bisyajarin, baik dengan pohon au hajarin atau sebuah batu, wanahwihima atau yang lain daripada kedua benda tadi, atau yang selainnya, selain daripada pohon dan batu. Tabarruk, mencari barakah. Sebelumnya perlu kita ketahui makna al-barakah dalam bahasa Arab. Al-barakah artinya al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Al-barakah dalam bahasa kita berkat atau berkah, artinya adalah al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Malah masyhur di bahasa kita, Pak, kalau kita pulang dari kondangan bawa tentengan, kita bilang bawa apa itu? Bawa berkat, bawa barakah, bawa kebaikan. Dan al-barakah diambil dari kalimat al-birkah dengan ba yang dikasrah, al-birkah. Al-birkah majma'ul ma, tempat berkumpulnya air. Tempat berkumpulnya air. Dan al-birkah dinamakan al-birkah manakala yang pertama airnya banyak melimpah. Dikatakan dia al-birkah, tempat berkumpulnya air, manakala yang pertama airnya melimpah, banyak. Yang kedua, as-subut, airnya tetap langgeng, tetap ada, tidak hilang. Maka dari makna secara bahasa, kalimat al-barakah, dia menunjukkan sesuatu kebaikan-kebaikan yang banyak, yang tetap, yang langgeng dan melimpah. Yani seseorang bertabarruk, yakni maksudnya mencari barokah, mencari kebaikan-kebaikan yang melimpah dan langgeng kebaikan-kebaikan tersebut, tidak cepat hilang. Dan barokah ini doa yang sering kita ucapkan, ma'asyiral ikhwah, ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita dengan salam yang lengkap. Doa agar Allah berikan barakah itu sering kita ucapkan. Kalau kita baca ucapan salam secara lengkap, maka di situ ada doa barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di doa ini, di salam ini ada tiga doa minimal. Di salam yang kita ucapkan sesama muslim, ketika berjumpa dengan saudara sesama muslim kita mengucapkan salam ini, minimal ada tiga doa. Yang pertama doa assalamualaikum, doa keselamatan kepada orang yang kita ucapkan salam ini. Dan tentu keselamatan yang kita maksud, yang kita ucapkan kepada saudara kita, bukan hanya keselamatan dunia saja, tapi keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Maka terkadang assalamualaikum sudah cukup, assalamualaikum sudah cukup, karena sudah menyeluruh. Berarti kita telah mendoakan kepada saudara kita agar dia selamat dunia dan akhirat. Dan tentu tidak akan selamanya, selamanya tidak akan bisa diganti dengan selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Selamanya tidak akan bisa diganti dengan doa itu. Ini langsung dari Allah, yang Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam ketika pertama kali bertemu dengan para malaikat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, salam ini adalah salam Nabi Adam alaihissalam kepada para malaikat ketika pertama kali bertemu dengan mereka. Assalamualaikum. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, warahmatullah, dan semoga rahmat Allah terus menerus terlimpah kepadamu. Wabarakatuh, dan keberkahan-keberkahannya. Dan keberkahan-keberkahan dari Allah. Lihat, uniknya para jamaah sekalian, uniknya barakatuhu itu bentuknya jamak. Kalau ada papan tulis saya tulis barakatuhu. Barakat ini jamak. Tunggalnya saja barakah itu artinya kebaikan yang banyak. Tunggalnya saja, bentuk tunggalnya saja barakah itu artinya sudah kebaikan yang banyak. Lalu bagaimana kalau barakat, keberkahan, keberkahan? Karena jamak itu dalam bahasa Arab itu, Pak, tiga ke atas. Kalau tunggal mufrad satu, muthanna dua, jamak lebih dari dua, tiga ke atas. Keberkahan, keberkahan, keberkahannya. Jadi setiap harinya kita mendoakan kepada setiap muslim tiga doa ini. Semoga Allah berikan keselamatan kepadamu dunia dan akhirat. Semoga Allah merahmatimu. Dan doa agar Allah merahmati seseorang itu artinya doa agar Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan doa agar dia dijaga supaya tidak berbuat dosa di masa yang akan datang. Wa barakatuh, doa yang ketiga, doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada saudara kita kebaikan-kebaikan yang melimpah, lagi langgeng, lagi tetap. Tidak ada doa yang lebih besar daripada doa ini yang diucapkan sesama muslim. Maka sekali lagi, selamanya tidak akan bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ucapan-ucapan yang jauh daripada maknanya, daripada doa salam yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Nah, syariat telah menetapkan adanya barakah di berbagai hal. Sebelum kita masuk ke pembahasan tabarruk mencari barakah ini, yang pertama yang mesti kita ketahui bahwa syariat alhamdulillah telah menjadikan banyak hal punya barokah di dalamnya. Di antara perkara-perkara yang ditetapkan dalam syariat dia punya barokah, itu bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, yani perkataan-perbuatan yang ada barokahnya. Kemudian bisa juga sebuah bentuk kegiatan tertentu ada barokahnya, bisa juga tempat tertentu telah ditetapkan dalam syariat punya barakah, atau waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa dia ada berkahnya. Sehingga hal-hal yang mempunyai barakah, punya kebaikan yang banyak, dalam syariat banyak bentuknya. Bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa berupa sebuah kegiatan tertentu yang kita lakukan. Yang keempat, bisa berupa tempat tertentu yang memang syariat mengikrarkan ada barokahnya. Yang kelima, adanya waktu-waktu tertentu yang juga punya barokah. Perkataan, perbuatan, kegiatan-kegiatan, tempat, waktu. Saya akan sebutkan contoh-contoh, sebagian contoh-contoh daripada hal-hal yang syariat Islam telah menetapkan memang ada barokahnya di situ. Kita mulai dari yang berupa ucapan, perkataan. Apa saja ucapan, perkataan yang ada barokahnya? Yang pertama misalnya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Qira'atul Qur'an, tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini berupa perkataan yang ada barokah di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Al-Qur'an itu mubarak. Allah berkahi. Punya barokah. Dan diantara barakah yang Allah berikan kepada Al-Quran, diantaranya barang siapa membacanya, maka satu huruf yang dia baca sebanding dengan 10 pahala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyratu amsalihha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Qur'an, maka baginya 10 pahala. Lihat barakah membaca Al-Qur'an, satu hurufnya 10. 10 pahala, 10 kali lipat pahala. Maka kalau ada orang baca alif lam mim, Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga 3 huruf. Nah, sekedar membaca alif lam mim saja itu sudah dia telah mendapatkan barokah yang banyak, yakni 30 pahala yang dia dapatkan dari 3 huruf yang dia baca. Ini barokah yang kita dapatkan dari Al-Qur'an. Begitu pula di antara barokah Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an sebagai penyembuh. Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan bahwa Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat. Baik obat untuk penyakit fisik maupun penyakit mental. Baik untuk ruh kita maupun untuk jasad kita. Ini Al-Qur'anul Karim punya pengaruh kepada materi fisik. Iya. Sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang insyaallah sering kita dengar, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Qur'an ini turun kepada gunung, gunung fisik, apa yang terjadi kepada gunung? "La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kamu akan melihatnya, dia akan tunduk, bahkan bisa jadi hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Lihat, Al-Qur'an punya pengaruh kepada fisik. Maka Al-Qur'an ini obat. Di antara barokahnya, apabila kita membacanya dengan penuh penghayatan, membacanya dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insyaAllah Al-Qur'an akan menjadi barokah. Tapi dengan syarat, yang pertama kita ikhlas membacanya. Bagaimana cara kita agar mendapatkan barokah dari Al-Qur'an? Maka yang pertama, ikhlas dalam membacanya. Kemudian yang kedua, dia membacanya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan ikhlas, kemudian yang kedua, mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan barakah dari Al-Qur'an yang dia baca. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, juga di antara perkataan-perkataan yang diikrarkan oleh syariat dia punya barakah adalah zikir, doa dan zikir. Doa dan zikir. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir itu di antara barakahnya adalah kita jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan menyebabkan hati menjadi tenang. Sebagaimana firman-Nya, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka akan tenanglah hati ini. Maka di antara barakah daripada zikir, doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita, kalau kita membacanya dengan ikhlas, ini yang pertama. Yang kedua, membacanya sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka zikir tersebut, doa tersebut akan memberikan barakah buat kita. Kemudian juga di antara hal-hal yang diikrarkan dalam syariat dia punya barakah, kalau tadi yang pertama berbentuk perkataan, ada juga yang kedua berbentuk perbuatan. Bentuknya perbuatan. Di antara perbuatan-perbuatan yang diikrarkan dalam syariat dia punya barakah adalah misalnya menuntut ilmu dan mengajarkannya. Talabul ilm, sebagaimana kita lakukan sekarang ini. Talabul ilm wa ta'limuh, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan ilmu secara umum dan Al-Quran secara khusus. Dan tadi barokahnya sebagaimana saya bacakan tadi di awal, hadis sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang keutamaan orang-orang yang berkumpul di masjid di salah satu rumah Allah mempelajari Al-Quran, membacanya, maka akan banyak barokah yang Allah berikan. Di antaranya akan turun ketenangan. Yang kedua, diliputi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, malaikat akan datang meliputi majelis tersebut dengan sayap-sayapnya. Dan yang keempat, di antara barokahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka yang hadir di majelis tersebut. Bahkan yang datang bukan karena menuntut ilmu, ada orang datang bisa jadi datang ke masjid sekedar istirahat. Ada sebagian orang datang ke masjid istirahat, tapi pas istirahat, pas ketika pengajian, orang itu tetap dapat barokah. Tetap dapat barokah. Dia terliputi oleh barokah majelis ilmu yang diadakan. Walaupun dia datang bukan untuk menuntut ilmu. Ada orang datang niatannya lain. Ada orang niatannya lain, hanya sekedar misalnya istirahat saja, tapi mau tidak mau karena dia istirahat di masjid mendengarkan pengajian, maka dia dapat barokahnya juga insyaallah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat panjang bahwa dikeluarkan Imam Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa para malaikat yang datang ke majelis-majelis zikir itu melapor kepada Allah, ya Allah, fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajah. Ya Allah, ada si fulan dan si fulan yang datang sebenarnya bukan mau ngaji, bukan. Dia bukan datang untuk menuntut ilmu, dia datang karena ada keperluan saja dia. Apakah dia dapat pahala juga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Siapa saja yang duduk dan ikut pengajian itu walaupun niatannya lain tidak akan mendapatkan sedikit pun kehinaan. Jadi tetap beruntung. Tetap beruntung. Maka inilah barokah majelis ilmu. Inilah barokah menuntut ilmu. Semuanya terliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula barokah daripada menuntut ilmu, tapi dengan syarat sekali lagi, menuntut ilmu akan jadi barokah manakala kita lakukan dengan ikhlas. Ini yang pertama, murni kita niatkan lillahi taala. Kemudian yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu, baru dia akan dapat barokah dari menuntut ilmunya. Di antara barokahnya juga adalah ilmu dapat menghilangkan penyakit kebodohan. Al-jahl, kebodohan, itu obatnya menuntut ilmu, bertanya. Maka dengan menuntut ilmu, di antara barokah yang Allah berikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu adalah hilangnya kebodohan terhadap agama ini, sehingga dia punya tameng, dia punya benteng yang kokoh, sehingga tidak akan tergoyahkan akidahnya, tidak akan sirna akhlaknya, dan tidak akan melemah ibadahnya kepada Allah. Orang yang punya ilmu, maka akidahnya akan terjaga, ibadahnya akan terus dia lakukan, dan akhlaknya akan terus lurus. Inilah barokah menuntut ilmu syar'i. Jika kita mencarinya dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di antara barakah menuntut ilmu adalah Allah tinggikan derajat orang-orang berilmu di antara kita. Sebagaimana Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Yani tingkatan-tingkatan derajat di sisi Allah diantaranya ditentukan dengan ilmu yang dia punya. Ma'asyur ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ketiga, tadi sudah kita sebutkan adanya ucapan-ucapan yang ada barokahnya. Juga sudah kita sebutkan perbuatan-perbuatan yang ada barokahnya. Yang ketiga, adanya kegiatan-kegiatan tertentu yang punya barokah. Contohnya, al-ijtima' ala ta'am. Berkumpul untuk makan berjamaah. Makan berjamaah, ma'asyur ikhwah. Dari nampan yang satu, dari tempat yang satu, lalu kita makan bersama-sama, ini ada barokahnya, ada barokahnya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam beberapa hadis yang sahih tentang barokah berkumpul ketika makan. Di antaranya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan Al-Albani dalam sahih Sunan Abu Dawud. Nabi bersabda, ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah ketika kalian makan. Wadhkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah ketika kalian makan. Ini ucapkanlah bismillah, yubariku lakum fih, niscaya Allah memberikan barakah kepada kalian. Maka kalau kita punya pilihan makan sendirian dengan makan bareng-bareng, mana yang lebih barokah? Tolong jawab. Kalau ada pilihan antara makan sendiri dengan makan bareng-bareng dengan satu nampan, mana yang akan kita pilih yang ada barokahnya? Makan bareng-bareng. Bahkan juga di antara kegiatan ketika makan yang ada barokahnya adalah menjilat jari-jari tangan setelah makan. La'kul asabi', menjilat jari setelah makan atau di tengah-tengah ketika makan. Dan makan dimulai dari pinggiran-pinggiran piring. Di antara adab yang diajarkan Nabi ketika makan, kalau makan bareng-bareng, mulai dari pinggir dia, jangan tiba-tiba dia loncat ke tengah. Ini ada barokahnya di sini. Ini banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa kegiatan makan berjamaah, makan dari pinggir piring, kemudian menjilat jari-jari, ini semua disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, minimal hasan, ada barokah di dalamnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ada juga tempat-tempat tertentu yang disyariatkan kita kerjakan ibadah di sana, maka akan ada barokahnya. Ada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan dalam syariat mempunyai barokah kalau kita beribadah kepada Allah di sana. Dengan syarat, ibadah yang kita lakukan di tempat-tempat tersebut, sekali lagi, harus ikhlas dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah kita sudah terpenuhi dua hal ini, kemudian kita lakukan di tempat yang ada barokahnya, di tempat yang memang ditetapkan oleh syariat ada barokahnya, maka kelak kita akan dapat barokah. Di antara tempat itu adalah masjid. Di antara contoh tempat-tempat yang Allah berikan barokah, masjid. Masjid. Dan tadi sudah kita sebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang berkumpul di masjid dalam rangka mempelajari Al-Quran. Barokahnya banyak. Tapi dengan syarat sekali lagi, amalan yang dilakukan tersebut ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kedua sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia akan mendapatkan barokah dari ibadah yang dilakukan di tempat-tempat tersebut. Masjid secara umum, masjid secara umum. Dan secara khusus ada masjid-masjid yang dikhususkan punya barokah lebih banyak daripada masjid-masjid yang lain. Apa contohnya? Masjid-masjid yang punya barokah lebih banyak. Di antara masjid, Masjidil Haram di Makkah, kemudian yang di situ ada Ka'bah, kemudian yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Masing-masing Allah Subhanahu wa taala berikan pahala besar di situ. Sebagai contoh Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000. Satu rakaat di Masjidil Haram sama seperti 100.000 rakaat di masjid yang lain, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjid Nabawi, salat di Masjid Nabawi pahalanya 1.000 kali lipat. Lihat, Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500. Disebutkan dalam hadis yang sahih, salat di Masjidil Aqsa 500 pahalanya. Maka kita mengusahakan salat di tempat-tempat tersebut. Kalau al-ikhwah wal akhwat sekalian, bapak-bapak ibu-ibu sekalian diberikan kesempatan pergi haji, pergi umrah, maka jangan terlewatkan salat di Masjidil Haram. Jangan terlalu sibuk dengan beli oleh-oleh sehingga ketinggalan salat berjamaah. Atau sibuk tidur di hotelnya sehingga ketinggalan salat jamaah. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan kembali lagi ke tempat itu kedua kalinya, ketiga kalinya, kita tidak tahu. Manfaatkan momen yang ada untuk meraih barakah sebanyak-banyaknya dengan ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Juga di antara tempat-tempat yang ditetapkan oleh syariat punya barakah adalah Mekah itu sendiri, kota Mekah, kota Madinah, dan negeri Syam. Negeri Syam secara umum juga disebutkan negeri yang penuh dengan barakah. Begitu pula ada tempat-tempat tertentu juga yang di situ ada barakahnya. seperti Arafah misalnya, begitu pula Muzdalifah, begitu pula Masyair Al-Muqaddasah yang lainnya yang biasa kita lewati ketika haji. Muzdalifah, Mina, Arafah, Mekkah, Madinah, ini tempat-tempat yang syariat telah mengikrarkan bahwa di situ ada barakah. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah di tempat-tempat tersebut dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak dia akan mendapatkan barakah. Pasti itu insyaallah. Kemudian yang berikutnya, sudah berapa yang saya sebutkan yang ada barakahnya? Saya tadi menyebutkan adanya perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan tertentu, tempat-tempat. Yang kelima, ada waktu-waktu tertentu yang telah diikrarkan oleh syariat ada barokahnya. Ada tempat-tempat tertentu yang punya barokah, waktu-waktu tertentu yang punya barokah. Di antaranya, di antara waktu yang disebutkan ada barokahnya, bulan Ramadan misalnya, bulan Ramadan di antaranya. Bulan Ramadan, sebagaimana yang sering kita dengar, dia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa. Bulan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, bulan yang di situ ada 10 hari terakhir yang mana ada satu malam yang sangat kita kejar, dan ini juga waktu yang penuh barakah, yaitu malam Lailatul Qadar. Waktu-waktu yang penuh dengan barakah. Dan apa yang Allah berikan barokah, apa sebesar apa barokahnya malam Lailatul Qadar? Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Barokah yang Allah berikan kepada malam Lailatul Qadar adalah dia sebanding bahkan khair, bahkan lebih baik. Lihat kalimatnya dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri sawaun dengan 83 tahun, tidak, tapi khairun, lebih baik. Maka barang siapa beribadah kepada Allah dengan ikhlas, lagi-lagi ini sering kita ingatkan. Barang siapa beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar dengan ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan barakah itu. Seakan-akan dia telah beribadah kepada Allah selama kurang lebih 83 tahun. Umur manusia yang sangat panjang. 83 tahun murni untuk ibadah. Ada tidak, Pak? Ada tidak orang yang 83 tahun murni untuk ibadah? Kita yang umurnya 60, apakah 60 tahun itu, 60 tahun misalnya kita wafat, apakah 60 tahun itu semuanya kita pakai untuk ibadah? Tidak, terpotong masa kanak-kanak, terpotong mohon maaf masa ketika nakal-nakalnya ketika masih remaja, ya tidak. Terpotong saat kita belum dapat hidayah, waktu itu bisa jadi kita masih suka nongkrong di jalan daripada nongkrong di masjid. Terpotong sama waktu makan, terpotong sama waktu tidur, terpotong sama waktu nonton bola. Sudah berapa? Tinggal berapa kira-kira dari umur kita yang barokah? Hanya sedikit, hanya sedikit. Nah, ini ada satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun barokahnya. Maka ini barokah yang tersebar di berbagai kondisi, berbagai tempat, berbagai waktu. Barang siapa yang berupaya beribadah kepada Allah di waktu-waktu tersebut dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah sungguh dia pasti akan mendapatkan barokah-barokah tersebut. Juga di antara waktu yang ada barokahnya, hari Jumat. Hari Jumat, Yaumul Jum'ah, juga 10 awal daripada bulan Dzulhijjah misalnya. 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu terkumpul di 10 awal Dzulhijjah semua ibadah-ibadah yang besar. Silakan cek. Kita akan temukan 10 awal Dzulhijjah itu penuh dengan amal ibadah yang besar. Mulai dari sholat, ada sholat Idul Adha, kemudian ada ibadah penyembelihan hewan kurban al-udhiyah, ada ibadah apalagi di awal 10 Dzulhijjah, ada puasa Arafah, ada puasa, ada sholat, ada puasa, ada menyembelih hewan kurban, ada haji. Bukankah haji dilakukan di awal Dzulhijjah? Iya. Ada wukuf di Arafah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ini waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan barakah. Juga di antara waktu yang penuh barakah 3 hari terakhir, sepertiga akhir daripada malam. Ats-tsulutsul akhir minal lail. Sepertiga akhir menjelang waktu subuh. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang sepertiga malam terakhir itu, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ini. Barang siapa yang meminta kepada Allah ampunan, maka Allah akan ampuni. Barang siapa yang meminta apa saja, kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kemudian yang terakhir ada beberapa makanan dan minuman tertentu juga ada barokah. Berapa totalnya yang sudah kita sebutkan, Pak? Berapa? Kita mulai dari yang pertama, dari ucapan-ucapan, satu, apa lagi? Perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian tempat, yang kelima waktu, yang keenam adanya makanan-makanan dan minuman-minuman tertentu ada barokahnya. Apa contoh makanan yang ada barokahnya? Seperti misalnya al-habbatus sauda, jintan hitam kita bilang. Al-habbatus sauda. Ada juga zaitun, buah zaitun dan minyak zaitun, itu ada barokahnya. Kemudian madu ada barokahnya. Kemudian al-laban yakni susu kambing murni, al-laban, ini juga termasuk hal-hal yang ada barokahnya. Air zam-zam. Di mana Nabi SAW bersabda tentang air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung orang yang meminumnya. Jika meminumnya dalam rangka niatannya untuk berobat, maka Allah akan berikan dia kesembuhan. Jika minumnya dalam rangka agar menjadi cerdas, pandai, sehat misalnya, Allah kasih. Maka doa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat ketika dia minum air zam-zam, apa doanya? Di antaranya disebutkan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, bahwa di antara doa yang diajarkan sebagian sahabat itu, sebelum kita berdoa tentu membaca bismillah, kemudian membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari semua penyakit. Lalu minum. Dan yang punya kesempatan, diberikan kesempatan untuk pergi ke sana, minum sepuas-puasnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum zam-zam itu sampai penuh perutnya. Minum. Niatannya supaya kuat, insyaallah Allah kuatkan. Ada orang begitu yakinnya, alhamdulillah dia minum, tidak makan seharian dia kuat. Bahkan ada sahabat berbulan-bulan namanya hanya minum zam-zam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma'u zam-zam ta'amu tu'min." Dia makanan bagi orang yang meminumnya. Dia punya pengaruh yang kuat bagi tubuh sehingga orang terkadang tidak perlu makan, cukup dengan air zam-zam cukup. Ini beberapa sebagian kecil saja dari sekian banyak hal-hal yang diikrarkan dalam syariat ada barokahnya. Sehingga dari sini kita katakan ma'asyiral ikhwah, ada hal-hal yang diikrarkan oleh syariat ada barokahnya, namun ada hal-hal tertentu yang disangka orang ada barokahnya ternyata syariat tidak pernah mengikrarkan. Jadi ada tabarruk yang syar'i, ada ngalap berkah yang disyariatkan, ada ngalap berkah yang tidak disyariatkan. Seperti misalnya di antara tempat-tempat yang disangka oleh manusia punya barokah tapi sebenarnya tidak ada barokahnya, contoh kuburan orang-orang soleh, kuburan para nabi dan para rasul, tidak ada barokah di situ. Tidak ada dalil satupun dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa tempat-tempat itu ada barokahnya. Bahkan terkadang sebagian orang membuat-buatnya. Saya pernah waktu kecil mendatangi sebuah tempat, di situ ada saja kedustaan yang muncul setiap tahunnya. Awalnya orang-orang hanya ngambil air minum saja, lama-kelamaan dibuat kedustaan-kedustaan di sekelilingnya. Tiba-tiba ada kolam, mereka bilang ini kolam tempat mandinya Nabi Sulaiman. Akhirnya ramai orang pada mandi di situ. Tahun kemudian, setahun kemudian ada lagi muncul takhayul khurafat yang lainnya. Katanya di sini air ini mata air yang nyambung dengan zam-zam. Hal-hal yang tidak bisa kita buktikan secara ilmiah, apalagi kalau kita minta dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, tidak akan ada. Maka dalam tabarruk ini harus benar-benar dipastikan dalilnya sahih. Dan harus benar-benar tabarruk ini di tempat-tempat, di kondisi-kondisi, di waktu-waktu yang memang ditetapkan oleh syariat bahwa itu ada barokahnya. Sehingga orang tidak sia-sia ketika kesana untuk bertabarruk mencari barokah, karena syariat mengikrarkannya, maka tidak akan sia-sia. Tapi ketika orang-orang tertentu, sebagian kaum muslimin mendatangi tempat-tempat tertentu yang tidak ada sama sekali ayat Al-Quran yang mengikrarkannya dan tidak ada satupun hadis sahih yang mengikrarkannya, maka sia-sia apa yang mereka lakukan walaupun niatannya mencari barokah. Maka harus mencari barokah harus diiringi dengan ilmu. Maka inilah pentingnya kita menghadiri majelis-majelis ilmu agar kita tahu mana ngalap berkah yang memang disyariatkan, mana ngalap berkah yang tidak disyariatkan, sehingga kita bisa meraih barokah, meraih pahala dan tidak sia-sia dalam amal perbuatan kita. Tidak sia-sia kalau kita mencari barokah di tempat-tempat, di waktu-waktu yang memang syariat telah menetapkan bahwa itu ada barokahnya. Maka ini penting dibahas bab ini. Bab ini dikhususkan oleh penulis Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, dikhususkan agar kita mengetahui mana tabarruk yang disyariatkan dan mana tabarruk yang tidak disyariatkan. Ma'asyur ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Penulis di bab ini menyebutkan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya menyebutkan satu ayat, beberapa ayat dalam surat An-Najm dan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan dalil dari Al-Quran. yang disebutkan penulis dalam bab ini. Yang pertama, surat An-Najm, surat 53, mulai ayat 19 sampai ayat 23. Ini masih di awal-awal surat An-Najm. Kalau kita perhatikan surat An-Najm, kalau kita baca surat An-Najm secara utuh dari awal, maka kita akan menemukan di awal-awal surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa hal sebelum kita masuk ke ayat 19-nya. Perhatikan ayat-ayat sebelumnya, karena pemahaman terhadap ayat 19 ini tentu sangat terkait dengan ayat sebelumnya. Di awal-awal surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah dengan bintang, Allah menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa beliau tidaklah tersesat. Kemudian beliau tidaklah berucap kecuali ini semua wahyu dari Allah. Tidak ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari hawa nafsunya. Kemudian dijelaskan bahwa wahyu ini Allah turunkan melalui malaikat Jibril. Setelah itu Allah menyebutkan sifat-sifat malaikat Jibril. Dan juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Di dua waktu. Yang pertama, ketika menerima wahyu, di awal-awal beliau menerima wahyu. Yang kedua, saat peristiwa Isra dan Mi'raj, saat di Sidratil Muntaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya di dua waktu. Dan ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah yang menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat di ayat 18-nya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Para ulama mengatakan tanda-tanda besar ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, setelah menyebutkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang pun tidak ada teknologi yang bisa menandingi kecepatan Buraq ketika mengantar Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai Al-Buraq. Hanya Allah yang Maha tahu hakikat Al-Buraq. Kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk bisa melesat dengan cepat dalam satu malam saja. Ini tentu tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Tidak ada yang ragu untuk mengatakan Isra dan Mi'raj adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy. Afara'aitumul Lata wal Uzza? Lihat ayat 19-nya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatath tsalitsatal ukhra? Nah, setelah menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah tadi, di antaranya melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, setelah itu, lalu bagaimana menurut kalian tentang berhala-berhala yang disembah orang-orang kafir Quraisy itu? Lata, Uzza, dan Manat. Apalah ketiga berhala ini dibandingkan dengan Allah? Seakan-akan begitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan. Afara'aitumul Lata wal Uzza? wa manat tsalitsatal ukhra. Lalu apakah patut bagi orang-orang musyrik untuk menjadikan Lata, Uzza dan Manat sebagai sesembahan-sesembahan? Bahkan disebutkan di sini bahwa Al-Manat, Lata, Uzza dan Manat, mereka mengatakan bahwa ini adalah anak-anak perempuan Allah. Disebutkan dalam beberapa tafsir, Lata, Uzza dan Manat, tiga berhala ini katanya anak-anak perempuan Allah. Mereka menisbatkan kepada Allah bahwa Allah na'udzubillah, betapa besar kedustaan mereka. Mereka berdusta dengan dusta yang besar, menisbatkan bagi Allah punya anak-anak perempuan. Tapi lihat orang-orang musyrik jahiliyah, kalau punya anak perempuan bagaimana bapak ibu sekalian? Bagaimana sikap masyarakat jahiliyah kalau dilahirkan perempuan di rumah mereka? Apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran? Aib, cela. Bahkan mereka punya pilihan, punya salah satu daripada dua pilihan. Kalau bukan hidup terhina, atau dia pilih yang kedua, dia buang kehinaan ini dengan cara menguburnya hidup-hidup. Tapi giliran Allah, mereka nisbatkan punya siapa? Punya anak perempuan. Lihat, bukankah ini kecurangan? Mereka punya anak perempuan, mereka tidak mau. Tapi giliran Lata, Uzza dan Manat dikatakan sebagai anak perempuannya Allah. Disebutkan dalam beberapa tafsir demikian keterangannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alakumudz dzakar walahul untha?" Yani, apakah patut untuk kamu anak laki-laki sedangkan bagi Allah anak perempuan? Curang kalian. Tilka idza qismatun dhiza. Lihat ayat 22-nya. Tilka idza qismatun dhiza. Kalau begitu, ini tentu pembagian yang tidak adil. Yani bagi kamu anak laki-laki, bagi Allah anak perempuan. Kamu tidak rela punya anak perempuan, tapi menisbatkan Allah punya anak-anak perempuan. Bahkan dikenal di khurafat jahiliyah bahwa malaikat-malaikat itu anak perempuannya Allah, selain berhala-berhala ini. Curang, ini tentu qismatun dhiza, pembagian yang tidak adil. Ini semua adalah apa yang kalian buat-buat sendiri. Lihat dalam ayat 23-nya, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini semua tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan untuk menyembahnya. Iyattabi'una illa dhon. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan. Wama tahwal anfus. Dan mereka mengikuti apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal telah datang hidayah, telah datang petunjuk kepada mereka dari Allah. Ayat ini surat An-Najm mulai dari ayat 19 sampai 23, ma'asyiral ikhwa, disebutkan oleh penulis di bab ini, di bab tentang tabarruk, untuk menjelaskan kepada kita bahwa berhala-berhala yang disembah orang-orang musyrik jahiliyah, baik Lata, Uzza dan Manat dan berhala-berhala yang lainnya, antum tahu berapa jumlah berhala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah dan masuk ke Ka'bah? Berapa jumlah berhala ketika Nabi masuk Ka'bah? 360 berhala. Dulu yang pertama kali membawa berhala-berhala ini ke Jazirah Arab adalah orang yang bernama Amr ibn Luhai, seorang pemuka agama waktu itu di kalangan orang-orang Quraisy. pemuka agama yang terlihat seperti orang soleh, perkataannya selalu diikuti. Suatu saat Amr ibn Luhai pergi ke Syam. Di Syam dia melihat penyembahan terhadap berhala-berhala, patung-patung. Maka dibawalah patung-patung itu, dibawa ke Jazirah Arab. Bahkan ini disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah hidup Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, di awal-awal tentang bagaimana muncul penyembahan berhala di Jazirah Arab. Berhala-berhala ini dibawa dari Syam. Orang-orang menyangka bahwa Syam itu adalah tempat yang diikuti dari sisi agama, karena Syam tempat turunnya para nabi dan para rasul, dan tempat turunnya kitab-kitab di Syam. Banyak para nabi para rasul itu dari di Syam turunnya. Banyak para nabi dan para rasul diturunkan di Syam. Maka terkadang Syam itu menjadi kiblat bagi sebagian orang dalam urusan agama waktu itu. Amr ibn Luhai datang ke Syam, melihat orang-orang Syam menyembah berhala, dia kagum, dia bawa berhala itu ke Jazirah Arab. Maka muncullah Lata Uzza Manat. Bahkan disebutkan dalam sejarah bahwa Amr ibn Luhai dia punya kawan dari bangsa jin, memberitahu bahwa berhala-berhala yang dulu disembah kaum Nabi Nuh itu terkubur di bawah kota Jeddah. Akhirnya dia datang dengan pasukannya menggali tempat yang disebutkan temannya dari bangsa jin itu. Ditemukanlah berhala-berhala kaum Nabi Nuh, dibawa lagi ke Mekah. Maka makin bertambah koleksi berhalanya. Tadinya di Ka'bah saja, lama-kelamaan ketika orang pergi haji masih ada waktu itu. Ajaran Nabi Ibrahim masih tersisa sedikit, di antaranya haji. Ketika bangsa Arab dari seluruh penjuru dunia datang untuk berhaji, cindera mata yang mereka bawa pulang adalah berhala itu. Maka semakin tersebar berhala-berhala itu ke seluruh Jazirah Arab. Tadinya hanya di Ka'bah, lama-kelamaan setiap kabilah punya berhala. Lama-kelamaan setiap rumah punya berhala. Akhirnya ratusan berhala. Di antaranya ini, Lata, Uzza, dan Manat. Yang utama tiga ini. Yang utama di Jazirah Arab waktu itu, di masa jahiliyah, ketika Nabi SAW diutus untuk berdakwah, tiga berhala utama ini. Mereka menganggap bagaimana keyakinan mereka kepada berhala-berhala ini. Perlu diingat, dan ini pernah kita sampaikan, bahwa berhala-berhala ini tidak diyakini sebagai pencipta alam semesta. Yang mereka yakini bahwa satu-satunya pencipta alam semesta ini adalah Allah. Maka Allah abadikan dalam banyak ayat tentang keyakinan orang-orang masyarakat jahiliyah, bahwa kalau mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah. Iya. Keyakinan mereka bahwa Allah lah pencipta alam semesta. Berhala-berhala itu tidak diyakini sebagai pencipta alam semesta, bukan. Mereka tidak sebodoh itu. Seperti misalnya, silakan lihat surat Al-Ankabut ayat 61. Bahkan juga disebutkan dalam ayat 63. Surat Al-Ankabut 61 dan 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 61-nya, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah." Kalau kamu ya Muhammad bertanya kepada mereka, bertanya kepada orang-orang jahiliyah ini, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Dan siapakah yang mengatur matahari dan bulan? Siapakah yang mengatur jalannya matahari dan bulan? La yakulunallah. mereka pasti akan mengatakan Allah. Di ayat 63-nya, masih di surat Al-Ankabut ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulun Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik Quraisy, siapakah yang menurunkan hujan dari langit dan siapakah yang menghidupkan bumi setelah dia mati, la yaqulun Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Juga disebutkan dalam surat Luqman ayat 25. Juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 38. Catat. Akidah orang-orang musyrik jahiliyah bahwa mereka meyakini bahwa Allah pencipta alam semesta. Bukan berhala-berhala yang mereka sembah. Setelah Al-Ankabut ayat 61 dan 63, juga surat Luqman ayat 25, surat Az-Zumar ayat 38, surat Az-Zuhruf ayat 9 dan ayat ke-87-nya. Lalu muncul pertanyaan di sini. Lalu apa yang diyakini orang-orang musyrik pada zaman Nabi terhadap berhala-berhala itu? Jadi kenapa mereka sembah? Kenapa mereka tidak menyembah Allah saja? Kenapa mereka menyembah berhala-berhala itu? Padahal mereka tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Allah sebutkan di ayat lainnya, Walladzina attakhadhu min dunillahi andada, dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Ketika ditanya, kenapa menyembah mereka? Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Allah sebutkan di awal-awal surat Az-Zumar, tepatnya surat Az-Zumar ayat ketiga. Surat Az-Zumar surat keberapa ini? Az-Zumar itu surat keberapa ya, Hon? 39. Ayat ketiga. Lihat bagaimana Allah menjelaskan hakikat peribadatan mereka kepada berhala-berhala itu. Apa yang diyakini orang-orang musyrik jahiliyah kepada berhala-berhala ini, Allah abadikan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik itu. Agama yang murni, ini yang diinginkan oleh Allah. Agama yang bersih dari syirik. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi apa akidah mereka terhadap berhala-berhala yang mereka sembah ini? Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala lain. Apa akidahnya? Ini kami sembah agar mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa ini? Jadi apa dia? Berhala-berhala ini? Wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka mereka menyembeli hewan kurban buat berhala-berhala ini, maksudnya agar dekat dengan Allah. Ini kesyirikan dahulu kala, sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy waktu itu, musyrik jahiliyah, ketika Nabi SAW diutus. Berhala-berhala itu diyakini yang dapat menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Dan sejarah terulang kembali. Kesyirikan zaman itu terulang lagi pada zaman kita. Hanya saja banyak orang yang tidak menyadari bahwa itu sebenarnya kesyirikan. Kalau dulu objek kesyirikannya adalah berhala-berhala, kalau sekarang objek kesyirikannya kuburan orang-orang soleh. Mereka meminta-minta ke di situ. Mereka bernazar di situ. Mereka bahkan bersumpah dengan penghuni kubur dari orang-orang soleh ini. Mereka menyembelih hewan kurban di situ. Iya tidak? Mereka bahkan ada yang berdiam diri di situ, i'tikaf di situ. Berminggu-minggu, berbulan-bulan i'tikaf di kuburan orang-orang soleh. Apa keyakinannya? Dia berdoa di situ. Untuk apa? Agar nanti disampaikan kepada Allah. Menyembelih hewan kurban di situ agar nanti disampaikan kepada Allah. Ini filosofi yang sama dengan filosofi orang-orang musyrik jahiliyah, sama. Hanya saja dulu objeknya patung berhala, sekarang objeknya kuburan orang-orang saleh. Tapi banyak orang menyangka bahwa ini bukan kesyirikan. Saya meyakini bahwa Allah pencipta kok. Lah, orang-orang musyrik jahiliyah juga dulu meyakini bahwa Allah pencipta, sama seperti kita. Meyakini bahwa Allah pencipta itu bukan otomatis kita lantas jadi orang bertauhid, tidak. Kalau seandainya keyakinan bahwa Allah pencipta itu saja itu sudah menjadikan orang bertauhid, berarti iblis sudah bertauhid kalau begitu. Karena iblis juga meyakini bahwa Allah pencipta. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengabadikan bahwa iblis pun meyakini bahwa Allah pencipta. Ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam? Apa kata iblis yang Allah abadikan? Misalnya Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 76. Surat Sad ayat 76. Ketika iblis la'natullahi alaih menyebutkan alasan mengapa dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan. Malaikat-malaikat sujud semuanya kecuali iblis. Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis berkata, saya lebih baik darinya. Saya lebih baik darinya. Dari siapa maksudnya di sini? Nabi Adam alaihissalam. Lihat perkataan iblis setelahnya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah. Siapa yang berkata ini? Engkau ya Allah menciptakan. Lihat, berarti iblis meyakini apa? Iblis meyakini bahwa Allah pencipta. Apakah sekedar begitu lantas jadi orang bertauhid? Tidak. Berarti kalau begitu, kalau seandainya keyakinan kita bahwa Allah pencipta itu saja sudah cukup untuk dikatakan kita sudah bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid, berarti iblis juga sudah bertauhid kalau begitu. Berarti orang-orang musyrik jahiliyah juga bertauhid. Tidak. Tauhid yang sebenar-benarnya setelah kita meyakini bahwa Allah pencipta, satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa dan satu-satunya pemelihara alam semesta, setelah itu hendaknya semua bentuk ibadah kita persembahkan hanya untuk Allah saja. Jangan dipersembahkan kepada yang lain. Ini konsekuensi daripada kita meyakini bahwa Allah pencipta. Setelah itu apa konsekuensinya? Semua ibadah wajib dipersembahkan semuanya hanya kepada Allah saja. Jangan dipersembahkan satu ibadah pun kepada yang lainnya selain Allah. Sebagai contoh, saya tanya Pak, menyembelih hewan kurban ini ibadah bukan? Yang niatannya untuk takarrub, mendekatkan diri. Ada menyembelih hewan kurban untuk makan bareng-bareng. Ada, itu ibadah bukan? Ada orang beli kambing, kita potong rame-rame yuk, kita makan bareng-bareng. Saya tanya, ini ibadah yang wajib disembahkan hanya kepada Allah saja? Bukan, ini masalah-masalah adat kebiasaan. Tapi menyembelih hewan kurban dalam rangka persembahan, nah ini baru hanya kita persembahkan kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Paham? Bernazar, bersumpah hanya kepada Allah saja. Berdoa hanya kepada Allah saja. Ibadah-ibadah seperti ini, ibadah-ibadah yang khusus kita hanya persembahkan untuk Allah saja. Maka ketika Allah menyuruh kita berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku. Lihat, Allah tidak mengatakan berdoalah kamu kepadaku melalui si fulan. Tidak, Allah mengatakan berdoalah kepadaku langsung. Astajib lakum lisaya, aku akan memberikan ijabah. Nah, la ta'uzza dan manat diyakini oleh orang-orang musyrik jahiliyah punya barokah. Maka mereka itikaf di situ, berdoa dengan khusyuk di situ, menyembelih hewan kurban di situ, bernadar di situ, bersumpah di situ, memberikan sesembahan-sesembahan untuk berhala-berhala itu karena harapannya agar ada barokah yang mereka dapatkan dari berhala-berhala ini. Maka di sini Allah nafikan barokah dari berhala-berhala. Tidak ada barokah di berhala-berhala ini. Barokah yang kalian minta dari berhala-berhala ini adalah barokah yang semu, yang tidak ada, fiktif, hayalan. Karena mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun. Yang punya kekuasaan yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kiranya cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Ada satu hadis yang disebutkan penulis di bab ini. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekaligus kita akan membacakan apa saja kesimpulan dari bab ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Kiranya sampai sini pembahasan kita. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua akidah yang benar, akidah yang sahihah, dan mematikan kita semua di atas akidah yang sahihah ini. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu datang dari saya dan dari syaitan. Dan saya menarik semua perkataan saya yang salah, sekaligus mohon ampun kepada atas segala kesalahan.